bacaan kita dalam kitab sirah. Mana telah kita baca perkaraan dengan alam ghaib dan kaitannya dengan orang yang beriman, dan bagaimana pandangan syariat Islam berkenaan dengan teori al-madiyah ataupun kebendaan. Dan kita akan teruskan kepada pembahasan berikutnya, iaitu tentang al-ilahiyah ataupun ketuhanan yang ada kaitannya dengan alam ghaib, insyaAllah bagaimana kita akan lihat nanti. Dalam surah 629, pengarah kitab mengatakan sistem keyakinan dalam Islam terpusat pada akidah ketuhanan. Pada suatu hari, Jubair bin Mut'im radhiyallahu an tekun mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca surah At-Tur dalam solat maghrib. Ketika sampai pada bacaan dua ayat berikut ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yakni diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun, sebenarnya mereka tidak meyakini. Jubair mengatakan hatiku terasa hampir melayang. Hadis diriwayatkan dalam Bukhari. Kenapa hati seorang sahabat ini hampir melayang saat mendengar ayat tersebut? Jawabnya, kerana ayat tersebut mengandung hujah yang jelas dan kuat terhadap makhluk, sehingga akalnya menjadi sadar dan jiwanya menjadi waras. Sementara ramai orang yang mendengar bahkan membaca ayat tersebut dan ayat-ayat serupa, tetapi hati mereka sama sekali tidak tergerak dan batin mereka pun tidak tersentuh seperti yang dialami oleh seorang sahabat besar tersebut. Sebenarnya orang-orang musyrik tidak mengingkari bahawa Allah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan langit serta bumi. Mereka sadar bahawa bukan mereka yang menciptakan. Akan tetapi mereka lalai dari konsekuensi pengakuan terhadap sang pencipta, Khalik, berikut nikmat-nikmat yang diberikannya, yakni mengesakannya sebagai Tuhan, mentauhidkan dalam ibadah mereka kepada Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengemukakan pendapat beberapa ulama ahli tafsir tentang ayat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ayat dalam surah At-Tur. Ia mengatakan maksudnya ialah tanpa Rabb yang menciptakan mereka, tanpa sesuatu, tanpa Rabb Tuhan yang menciptakan mereka. Ada yang berpendapat tanpa materi, jadi mereka diciptakan tanpa benda. Dan ada lagi yang berpendapat tanpa diseksa dan diberi balasan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa diseksa dan diberi balasan? Ini adalah tiga pendapat yang diriwayatkan oleh ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Jadi tentu pendapat pertamalah yang kuat, sebab segala sesuatu yang diciptakan dari materi atau untuk satu tujuan, maka mau tidak mau harus ada yang menciptakannya. Jadi di sini terdapat perkara yang dibahaskan oleh ahli kalam, orang-orang falsafah. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Itu pendapat yang kedua. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, tanpa benda? Maka mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa makhluk Allah SWT, manusia ini diciptakan daripada benda. Jadi benda itu qadim, daripada dahulu dah ada. Kemudian daripada benda ni, elemen diciptakan segala-galanya. Dan benda inilah yang mewujudkan langit dan bumi dan sebagainya. Jadi kata mereka, ia qadim seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara tafsiran ahli falsafah terhadap ayat Al-Quran ini. Jadi mereka kata bahawa kalau kita kaji akan unsur manusia atau unsur apapun juga makhluk Allah SWT, mesti akan balik kepada satu elemennya. dan tak boleh dipecahkan lagi benda tersebut. Sedangkan kita tahu bahawa tafsiran Islam bahawa manusia diciptakan daripada tiada. Tiada. Lepas tu Allah sebutkan kun fayakun. Kemudian unsurnya mungkin daripada tanah, unsurnya mungkin daripada api, unsurnya mungkin daripada air. Baik, tetapi asalnya tidak ada elemen-elemen semua ni. Itu fahaman Islam. Tapi ahli falsafah, mereka gabung dengan ilmu chemistry, ilmu sains, dan mereka keluarkan natijah tersebut. Maka Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala telah panjang lebar membahaskan kata-kata mereka dan menjawabnya di dalam kitab-kitabnya. Antaranya di majmu' fatawa. Ini kata-kata yang amat berbahaya. Sedangkan kalau kita baca ayat ni, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, sambungan dia, am humul khaliqun, ataupun mereka yang menciptakan. Dan ayat ni kita tahu diturunkan kepada orang-orang Arab Quraisy. Jadi bagaimana disebutkan tadi, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka tidak menafikan bahawa ada pencipta. Isunya bukan pasal sains, pasal asal usul manusia. Tapi ayat itu nak terangkan bahawa tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh menciptakan dirinya sendiri. Jadi semuanya mesti ada pencipta yang menciptakan mereka. Cuma mereka tahu itu, cuma mereka tidak apa? Mereka lalai dan mereka tidak menyembah, memberikan hak ibadah kepada Tuhan pencipta tersebut. Itu masalah. Jadi bukan am ini, bukan nanti dia disebutkan di sini insya-Allah. Sebahagian filosof abad 20 cenderung mengatakan bahawa materi adalah modal awal dan bahawa seorang manusia itu berdiri sendiri atau otonomi. Maknanya dia dah daripada asal dia dah ada lah. Dia sentiasa ada, bagaimana kita terangkan tadi. Tidak ada Rob yang menciptakannya dan juga tidak ada Tuhan yang mengaturnya. Itulah pernyataan seorang penulis barat, Julian Huxley, yang mengingkari adanya Allah dengan dalil bahawa ia berpegang pada bukti-bukti ilmiah, saintifik. Akan tetapi pernyataannya itu disanggah oleh seorang penulis lain, Chris Morrison, dalam bukunya yang cukup popular, Manusia Tidak Boleh Berdiri Sendiri. Di sana dia menjelaskan juga berdasarkan bukti-bukti ilmiah bahawa Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini perdebatan antara orang bukan Islam dengan orang bukan Islam daripada sudut saintifik. Dan ini menunjukkan bahawa pergumulan antara iman dan kekafiran itu masih terus berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Apa yang dikatakan oleh Fairubach, tidak ada Tuhan sama sekali dan kehidupan itu materi, bukanlah barang baru, tetapi mengulang pernyataan para pendahulunya yang sefaham. Pada pertengahan abad ini, pendapat-pendapat tersebut menjadi pudar menyusul terungkapnya tentang hakikat materi. Bahawa sebenarnya yang dimaksudkan dengan materi, madah ni, bukanlah materi dalam erti lama, yakni orang-orang lama faham, melainkan sebuah kekuatan yang mengandung unsur negatif dan positif. Nukleus. Kekuatan ini dalam keadaan bergerak, bukan diam. Ini sebagaimana dapatan apa? Ahli sains, ada proton, ada elektron, ada neutron dan dia bergerak. Dengan demikian, ilmu pengetahuan moden mempunyai pandangan baru terhadap materi itu sendiri yang menyangkal semua teori lama, menunjukkan bahawa dia sendiri hidup. Kalau dia hidup, maknanya ada yang menciptakan dia juga. Bukan sebagaimana mereka sangkakan madah itu satu perkara yang memang ada. Dan orang-orang musyrikin Arab yang akidahnya dikhabarkan oleh Al-Quran Karim sejatinya tidak mengingkari bahawa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan mereka. Jadi apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Kita lihat ayat yang akhir tu ataupun bahagian akhir, mereka jawab Allah satulah. Dan kata Allah SWT, fa anna yufakun, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan daripada apa? daripada pengetahuan itu bahawa Allah menciptakan mereka, tak mungkin. Mereka dah boleh jawab Allah ciptakan mereka. Jadi berpaling daripada apa? Daripada menunaikan hak Allah SWT, iaitu menjambahnya, ditauhidkannya. Isunya bukan rububillah, bahawa Allah lah pencipta, Allah yang hidupkan, matikan dan memberi rezeki. Tak, isunya adalah mentauhidkan Allah SWT dalam ibadat. Jangan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Baik. Sebagaimana mereka juga tidak mengingkari bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya manusia, langit dan bumi seluruhnya. Mereka kalau ditanya, mereka katakan yang ciptakan Allah, bukan Lata Uzza, bukan bintang. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Allah SWT kata, inilah jawapan mereka kalau kita tanya. Siapa lebih benar khabarnya daripada Allah SWT? Bukan andaian orang ulama ke ataupun ahlul hadis ke atau wahabi. Ini adalah kata-kata Allah SWT. Mereka kalau ditanya siapa ciptakan langit bumi, mereka akan cakap Allah SWT. Itu nak kata apa? Menunjukkan bahawa mereka mengikrarkan, mereka beriman kepada Allah SWT. Percaya wujud Allah, percaya bukan itu saja, percaya kepada apa? Kekuasaan Allah SWT, Maha Pencipta. Jadi apa isu dia? Isu dia mereka tak ibadah, tak mentauhidkan ibadah mereka kepada Allah SWT. Mereka sambil menyembah Allah, bahkan kadang tak sembah Allah lagi lah. Mereka mensyirikkan, mereka doa kepada Allah, doa kepada selain. Bukan pasal apa? Mereka percaya patung tu yang berkuasa memberi manfaat dan mudarat dan sebagainya. Bahkan mereka juga mengenal beberapa sifat sang pencipta. Lebih hebat lagi, orang-orang Arab Quraisy ni iman dia bagus. Kalau kita nak kata gitulah. Bukan hanya kenal Allah yang menciptakan mereka, bukan hanya kenal Allah menciptakan langit dan bumi, pencipta segala-galanya. Mereka kenal sifat-sifat Allah SWT, bahawa sifat ini hanya pada Allah SWT yang menciptakan. Ini dah kira tauhid apa? Asma' wa sifat. Bukan setakat tauhid rububiyah lagi, dah tauhid asma' wa sifat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ya contohnya dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Dia dua sifat ini ada diterangkan dalam Al-Quran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, Al-Aziz, dan maha mengetahui, Al-Alim. Ini kalau kita tanya mereka, inilah jawapan mereka. Bukan cakap Allah lagi, mereka cakap apa? Sifat Allah SWT yang khusus bagi Allah, Al-Aziz, Al-Alim. Apa makna Al-Aziz? Maha kuasa, maha perkasa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada apa yang nak buat, dia boleh buat. Sebab tu dia boleh ciptakan langit bumi. Dan Al-Alim, dia maha mengetahui. Tak ada yang lebih mengetahui daripada Allah SWT. Dan nak menciptakan makhluk Allah SWT yang besar dan ajaib ini, universe ini, mestilah perlu ilmu yang maha, yang apa, yang maha besar, maha luas ilmu. Orang bodoh mana boleh ciptakan apa, buat apa-apa. Baju ni sendiri tak tahu buat, tak tahu jahit. Ya tak? Orang bodoh tak boleh buat. Jadi, kan kita telah terangkan dalam bab asma' wa sifat, nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada apa? Kepada zat Allah SWT dan juga kepada beberapa sifat Allah SWT daripada sudut apa? Daripada sudut hukum atau daripada sudut lain. Sebab kalau Allah maha pencipta, maknanya Allah SWT maha mengetahui secara apa? Secara otomatik. Sebab tak mungkin ada yang boleh mencipta kalau dia tak apa? Tak mengetahui. Dan Allah SWT maha kuasa, Al-Qadir. Sebab boleh mencipta, maknanya dia maha kuasa. Jadi dalam satu nama Allah SWT boleh masuk dua tiga sifat Allah SWT sekaligus. Itu akan membantu dalam tafsir. Baik, walaupun mengakui Allah sebagai Tuhan, orang-orang musyrikin tetap mempersekutukannya dengan yang lain dalam menyembah, dalam ibadah. Itu masalahnya. Mereka pura-pura tidak tahu bahawa hanya Allah lah yang menciptakan makhluk. Tentu saja Allah tidak berkenan terhadap sikap mereka yang juga menyembah pihak yang sebenarnya tidak berhak disembah. Tidak berkenan ni kalau orang bolehlah, tak berkenan ni bukan isu besar. Tak kenan aja kan, tak berkenan dengan orang yang syirik Allah. Bukan. Ini kata-kata aja. Tapi kalau kita baca hadis, Allah SWT amat murka terhadap orang yang menyembah selain daripada dia. Bahkan sedikit pun Allah tak mau. Ana aghna syuraka ani syirk man amila amilan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis riwayat Muslim, aku yang maha kaya daripada sekutu-sekutu. Siapa yang buat satu amalan dan disyirikkan di dalamnya dengan seorang pun daripada selain daripada aku, aku tinggalkannya dan syiriknya. Sikit pun Allah SWT tak mau terima ada syirik. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW telah terangkan bahawa ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah wajibkan atas apa? Atas hamba-hambanya. Kemudian kalau hamba-hambanya tunaikan hak ini, hamba-hamba ni pun dapat hak atas Allah SWT. Apa dia? Jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada gitu banyak, faqara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dan macam-macam lagi. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Banyak betul ayat perintah menyembah, mentauhidkan Allah SWT, melarang daripada mensyirikkan. Jadi bukan pasal berkenan tak berkenan. Bahkan diciptakan semua langit dan bumi, manusia, jin ni semuanya, tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk mentauhidkan, jangan syirikkan. Kemudian lepas tu diturunkan pula rasul-rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Telah kami utuskan di setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, sembahlah Allah saja, jangan syirikkannya dengan taghut-taghut. Dan mereka diturunkan kitab-kitab berserta rasul-rasul tersebut. Ini semua untuk apa? Untuk membawa orang daripada syirik kepada tauhid. Jadi ini bukan berkenan atau tak berkenan, ini bahasa je. Jadi ini isu besar, sebesar-besar isu. Syurga dan neraka diciptakan kerana ini. La ilaha illallah. Baik. Tentu saja Allah tidak berkenan terhadap sikap mereka yang juga menyembah pihak yang sebenarnya tidak berhak disembah. Pada hakikatnya menyembah itu merupakan ungkapan rasa syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagi yang tidak menjadi sumber penciptaan dan nikmat, ia tidak berhak disembah. Siapa yang tak boleh mencipta, siapa yang tak boleh beri nikmat, dia tidak berhak disembah. Jadi di dalam kata-kata ini menerangkan daripada sudut aspek yang lain lah, bahawa menyembah Allah SWT itu adalah ungkapan syukur daripada hamba tersebut kepada yang menciptakan dia dan memberikan dia, memberikan dia. Kalau dia syirikkan Allah SWT, dia tak bersyukur kepada kepada. Tapi ini bukan setakat maksiat. Ini adalah satu kezaliman yang paling besar. Sebab dia letakkan selain Allah setanding dengan Allah SWT. Sebab kalau kita apa ni belajar tauhid ini daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, dia akan bunyikan lebih keagungan Allah SWT. Isu dia lebih besar lagi. Jadi apabila Rasulullah SAW ditanya, apakah dosa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bahawa engkau jadikan bagi Allah tandingan sedangkan dia menciptakan engkau. Jadi dia bukan setakat apa tu, tak bersyukur atau sebagainya. Mungkin orang tak bersyukur pada kita, tak apalah, kita ikhlas tolong dia. Kita nak syukur pun tak apa. Allah ikhlas ciptakan hambanya, Allah ikhlas berikan nikmat padanya, dia tak nak syukur tak apa. Dia bukan isu dia. Isu adalah kezaliman daripada hamba itu. Kezaliman. Dan kezaliman ini layak dihukum. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman tentang kenapa Allah sahajalah yang harus disembah. Apa main yakhluqu kamal la yakhluqu afala tadakkarun. Maka apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dalam surah An-Nahl? Jadi Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran menerangkan tentang apa ni, sebab wajib menyembah Allah SWT. Sebab Allah menciptakan. Adakah sama dengan yang tak menciptakan? Jadi kenapa kamu menyembah yang tidak boleh menciptakan? Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, walaupun mereka tolong-menolong untuk menciptakan seekor lalat pun tak dapat buat. Apalagi nak ciptakan lagi besar daripada lalat, kucing ke, lagi besar gajah lagi tak boleh. Menunjukkan bahawa mereka tidak layak di selain dia sembah. Sambungan ayat tu lebih dahsyat lagi. Wa in yaslubhumu dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu daripada mereka, mereka tak dapat apa? Tak dapat selamatkan tuhan-tuhan mereka daripada lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub. Yang menuntut, yang kejar lemah, yang dikejar pun lemah. Yang mengejar dia siapa? Manusia. Yang kena kejar lalat tu, lalat tu pun lemah juga. Itu mengikut satu tafsir lah. Tuhan-tuhan tu pun lemah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah. Ni tafsirannya berhala-berhala. Umum sebenarnya, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ, semua yang disembah selain Allah. Berhala ke bukan berhala? Tidak dapat membuat sesuatu apa pun, tidak dapat mencipta sesuatu apa pun. Sedangkan berhala-berhala itu atau apa ni, sendiri disembah, sendiri diciptakan. Dan dalam ayat lepas itu, amwatun ghairu ahya, mereka mati tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak sadar, tidak tahu bila mereka akan dibangkitkan. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, ini sebenarnya lebih tepat menunjukkan tentang yang hidup daripada yang mati. Ini bukan berhala patung, tetapi ini adalah yang hidup. Sebab apa? Mereka tak sadar bila mereka akan dibangkitkan. Kalau batu, dia tak dibangkitkan. Ini menunjukkan apa ni? Ini yang kita sembah dia dan dia hidup. Wali ke, jin ke dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya alihah untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Semua balik sama je tentang masalah apa? Mereka ni tak boleh menciptakan. Itu sambungannya, wala yang dikuna mautan wala hayatan wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yakhluqun. Mereka tidak ada, tidak memiliki kehidupan, kematian, dan tidak memiliki kehidupan, dan tidak memiliki nusyura, tidak boleh mengumpulkan makhluk-makhluk. Ini semua sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Macam mana kita boleh sembah yang seperti itu? Kan Allah saja yang boleh matikan, Allah boleh hidupkan, Allah boleh kumpulkan balik. Allah Ta'ala berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Wa hum yukhlaqun. Berapa ayat tak tahu dah ni. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Ada selain daripada Allah tu menciptakan macam ciptaan Allah, dia boleh cipta bulan macam bulan Allah, dia boleh cipta bunga macam bunga Allah, lebah macam lebah Allah, sehingga kita macam sama je. Bunga ni dengan bunga apa, buatan apa, buatan perhala sama, hampir sama. Jadi kita sembah lah yang yang menciptakan apa tu, ciptaan ini. Ini hujah yang amat kuat daripada Allah SWT terhadap apa, orang-orang musyrik. Semua yang kita lihat, kita dengar semua daripada ciptaan Allah SWT. Kata dalam surah surah Luqman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Ini ciptaan Allah, tunjukkan aku mana ciptaan selain Allah. Itu dia. Di ayat ini sampai hari kiamat dibaca, siapa yang cipta selain Allah, wali ke apa semuanya, tunjukkan ciptaan selain Allah SWT. Boleh. Tapi kadang-kadang orang musyrikin tahu ni semua. Jadi Allah SWT memberikan khitab, kata-kata kepada mereka tentang perkara yang mereka tahu, kemudian diambil mereka dengan apa, dengan pahaman yang mereka tahu itu kepada apa? Kepada satu perkara yang lain yang mereka ingkari. Mereka setuju buat ni kan, apa dia, Allah saja yang ciptakan, yang dia yang dorong sembah tu sendiri diciptakan oleh diri mereka sendiri. Kemudian kenapa kamu tak sembah Allah SWT? Jadi dia macam gitu. Daripada rububiyah, mereka lazimkan, tarik mereka untuk apa ni, mengikrarkan, menetapkan tauhid uluhiyah, ibadah. Ini basic sebenarnya. Baik, kalau para sekutu itu tidak mempunyai penciptaan, lalu kenapa mereka disamakan dengan Allah? Jadi walaupun dia Rasulullah, dia tak boleh cipta apa-apa. Rasulullah SAW, apa yang Nabi SAW boleh cipta? Tak ada. Dia sendiri diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kenapa kamu samakan dia dengan Allah? Kamu minta dia daripada dia, sama seperti kamu minta daripada Allah SWT. Dan nak ikutkan sembah Muhammad lebih teruk daripada sembah patung. Daripada sudut apa? Patung itu mungkin tak pernah ajak kamu sembah Allah SWT. Mungkin patung itu tak pernah larang kamu syirikkan Allah SWT. Tapi Muhammad, dia ajak kamu tauhidkan Allah. Dia ajak kamu syirikkan. Aku tu jangan, dia larang kamu daripada syirik Allah SWT. Lepas tu kamu sembah dia. Itu kan yang kamu anai Allah SWT. Lepas tu kamu anai apa? Rasulnya. Siapa yang menyembah? Nabi-Nabi. Baik. Jelas sangat berbeza antara sang pencipta Khaliq dengan yang hanya satu, dengan makhluk yang bermacam-macam. Keduanya tidak boleh disamakan kecuali dengan menggunakan ukuran-ukuran yang salah, pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan menyimpang dari fitrah. Semua yang ada di langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum syirkum fis samawat. Perlihatkanlah kepadaku bahagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekarang dah ada orang cipta apa? Pulau lah. Di Dubai dah banyak pulau ciptaan manusia. Bahagian daripada bumi lah, ciptaan manusia. Saya maksud kat sini adalah ciptaan yang hakiki lah, daripada tiada. Ada tak? Ataupun ketika Allah SWT ciptakan langit-langit ni, ada tak mereka ni sama-sama kongsi menciptakan? Jadi dulu kita gagal hujahnya, dia adalah kategorikal, terpecahkan dulu. Sama ada dia sendiri ciptakan secara individu ataupun kongsi cipta pun jadilah. Kalau itu pun tak ada, tak ada haklah dia untuk disembah. Ini adalah hujah, hujah akhiyah, hujah rasional. Sesungguhnya keserasian sistem alam dan kehidupan di dunia yang boleh disaksikan adalah bukti bahawa hal itu muncul dari satu perintah dan satu kehendak. Kalau tidak, tentu keserasian itu akan rusak dan masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya wala'ala ba'duhum ala ba'd, dan sebahagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Dzahaba kullu ilahin bima khalaq, semua Tuhan akan bawa apa? Akan bawa ciptaannya. Ini macam dia punya, dia punya apa tu, kirakan power dia kan, dia punya makhluk-makhluk tu kira dia punya hamba-hamba dia lah. Dia bawa satu side dan Tuhan lagi satu bawa dia punya ciptaan. Dia mana nak sama-sama, betul tak? Kalau raja kan, dia dengan geng, dia dengan geng. Semua akan apa ni? Akan nak bersendirian. Dan lepas itu apa? Hidup harmoni. Tuhan ni dengan Tuhan ni harmoni. Mana boleh? Wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau betul tu semua Tuhan berkuasa, sebahagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalah dengan sebahagian yang lain. Akan bergaduh. Dalam surah Al-Mu'minun. Tapi kalau kita dah apa ni, termakan dengan doktrin harmoni ni, ni susah sikit. Semua boleh hidup aman damai. Taruhlah dekat zoo tu singa letak dengan apa? Dengan rusa. Harmoni. Singa Singapura dengan apa? Dengan rusa, dengan kancil. Tak boleh eh. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kami sekali-kali tidak melihat ataupun kamu tidak sekali-kali melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, tafawut, tak ada. Semua ciptaan Allah SWT bagus saja. Ini kan ada satu Tuhan. Chris Morrison mengatakan, sesungguhnya kewujudan sang pencipta itu ditunjukkan oleh adanya sistem-sistem yang tidak ada batasnya sama sekali. Tanpa adanya sistem-sistem tersebut, mustahil ada kehidupan. Cerita pasal apa ni? Basic necessity lah. Semua makhluk perlu apa? Nak hidup. Oksigen lah. Oksigen. Dalam air pun perlu oksigen. Betul lah? Mungkin tak ada matahari masih boleh hidup, tak ada bulan masih boleh hidup, tapi dia at least perlu oksigen. Nak buat oksigen macam mana? Apa sistem nak apa ni? Nak hasilkan oksigen begitu banyak. Nampak? Itu sistem. Dengan begitu teliti, kat mana-mana sudut, kalau boleh hidup tu maknanya adalah oksigen boleh masuk kat dia. Walaupun dalam air, dia punya sistem pernafasan boleh buat modify untuk apa ni? Dia ambil oksigen daripada daripada badan dia dulu ambil oksigen. Ya tak? Sedangkan kita tahu oksigen tu datang daripada carbon dioxide. Yang udah saya entuh lah, beracun. Ini macam mana sistem tu boleh datang kalau bukan daripada Tuhan yang satu? Jadi keberadaan atau kewujudan manusia di muka bumi dan fenomena-fenomena alam yang tunduk kepada kecerdasannya hanyalah sebahagian dari program yang dilaksanakan oleh yang menciptakan alam. Ini bahasa saintis lah. Baik. Ini dalam kitab dia Chris Morrison ni, Al-ilmu yad'u ilal iman. Sains menyeru kepada apa? Beriman. Saya tak tahu dia akhirnya beriman ke tidak, Allah. Dia juga mengatakan manusia boleh saja terus mengejar kemajuan ilmu pengetahuan sains tanpa ada batas ni. Tetapi hancurnya atom sebagai benda yang dianggap paling kecil dalam struktur alam dan gugusan bintang-bintang yang terdiri dari benda berekor dan elektron yang boleh terbang telah membuka ruang untuk mengubah pemahaman kita secara substantif tentang alam dan hakikat. Penemuan-penemuan baru yang berhasil diungkap oleh ilmu pengetahuan membuktikan adanya Sang Maha Pengatur lagi pemaksa di balik fenomena-fenomena alam. Stanley Cochden mengatakan, sesungguhnya seluruh alam ini membuktikan adanya Allah dan menunjukkan atas kekuasaan serta keagungannya. Berbeza dengan para ilmuwan yang menganalisa dan mengkaji fenomena-fenomena alam ini, bahkan dengan menggunakan teori pembuktian dan penarikan kesimpulan, kita melakukan hal itu hanya dengan sekedar memperhatikan pengaruh-pengaruh tangan dan kekuasaan Allah yang tidak boleh kita jangkau dengan hanya menggunakan sarana-sarana ilmiah ini saintifik yang bersifat materi saja. Akan tetapi kita harus melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kita sendiri dan juga dalam setiap benda terkecil di alam ini. Ilmu-ilmu pengetahuan hanya alat untuk mengkaji ciptaan Allah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Itu natijah yang terakhir. Apa yang kamu buat, eksperimen, kajian-kajian semua akhirnya ambil objek ciptaan Allah SWT, kau kaji. Bukan apa benda yang kita buat. Kita ada buat apa-apa pun. Dan lepas kita kaji, kita exploit dia. Untuk kegunaan kita. Ataupun kita nak rosakkan apa, dunia pun boleh. Tapi yang kita kaji itu adalah ciptaan Allah SWT. Kita tak buat apa-apa. Tak ada cipta apa-apa. Paul Clarence mengatakan, satu hal yang wajib kita percayai secara penuh, bahawa manusia dan alam di sekitarnya itu tidak lahir dengan sendirinya dari ketidakadaan secara mutlak. Dia tak ada ciptakan dirinya sendiri. Tapi keduanya memiliki permulaan. Dan setiap permulaan pasti ada yang menciptakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa segala keindahan dan keserasian yang ada di dunia ini tunduk pada aturan-aturan yang tidak diciptakan oleh manusia. Kehidupan ini pasti memiliki awal permulaan dan di belakangnya pasti ada Sang Pengatur yang sakral serta cermat di luar wilayah manusia. Dalam kitab apa ni? Allah yatajalla fi asril ilm. Allah apa ni nampak di dalam apa ni dalam zaman dalam zaman sains. Jadi hujahnya kalau dia ada permulaan, maknanya dia diciptakan. George Ewell mengatakan, sesungguhnya seluruh benda terkecil yang ada di dunia ini membuktikan adanya Allah, sehingga tidak perlu terlalu jauh dibuktikan dengan adanya segala sesuatu yang tidak sanggup menciptakan dirinya sendiri. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Benda kecil-kecil pun apa ni, kamu buktikan wujudnya Allah SWT. Sebab apa? Tidak ada sesuatu yang boleh menciptakan dirinya sendiri. Boleh tak? Ambil tanah, ambil air, plastisin apa semuanya, lepas tu tiup darah ni mana datang tak tahu. Macam mana nak degupkan jantung ni, cerita liut boleh ya? Dia buat klon dan seterusnya. Itulah tadi pendapat para ilmuwan besar abad ke-20 yang menguatkan firman-firman Allah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi-Nya, bahawa keberadaan makhluk, yakni kewujudan makhluk, merupakan bukti atas keberadaan Sang Pencipta. Munculnya kekufuran kerana tidak adanya keyakinan pada orang-orang kafir yang oleh Allah memang tidak dikurniakan iman. Jadi isu atau sebab kita dah tahu apa ni, buktinya terlampau jelas daripada nak kita bukti-bukti lagi lah eh. Iaitu Allah SWT wujud, Allah SWT mencipta segala-galanya. Dan taklah sembah Allah SWT saja. Tapi kenapa ada kekufuran? Sebab apa? Mereka ni tidak yakin. Tidak ada keyakinan. Itu isu. Jadi firman Allah SWT tu menerangkannya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri? ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini. Jadi sebab dia apa? Mereka kufur. Bukan mereka tak tahu. Tahu. Tapi mereka tidak yakin. Dan mereka tulis apa yang mereka katakan. Al-Khattabi, bukan Khitabi ya. Al-Khattabi mengatakan, motif yang membuat mereka tidak beriman adalah kerana tidak adanya keyakinan sebagai anugerah dari Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Dan anugerah itu hanya boleh diperoleh berkat pertolongan Allah. Itulah sebabnya kenapa Jubair bin Mut'im dengan gemetar mengatakan, hatiku hampir melayang. Apabila dia dengar Rasulullah SAW baca ayat tadi dalam solat maghrib. Itu dia. Quran boleh buat macam-macam perkara yang luar biasa pada hati sahabat-sahabat. Gunakan Quran tu mukjizat. Sebab dia faham bahasa Arab tu dan dia tahu apa yang di apa isu yang disampaikan oleh ayat tadi. Baik, kita pergi kepada bab berikutnya iaitu an-nubuwah ataupun nubuwat. Jadi ilahiyat sekarang kenabian. Iman kepada seluruh nabi dan pengaruhnya. Islam berkompeten mengarahkan para pemeluknya pada konsep humanisme yang luas, menghargai sejarah, mendobrak dinding yang memisahkan antara budaya dengan kebudayaan. Mendobrak maknanya memecahkan dinding dan memisahkan antara budaya dengan kebudayaan. Dan memanfaatkan produk peradaban untuk kebaikan masyarakat Islam. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat dalam surah Ali Imran. Jadi ayat Al-Quran tadi menjelaskan tentang akidah kaum muslimin yang mempercayai secara penuh terhadap kepada Nabi-Nabi Allah dan orang-orang yang dipercaya menyampaikan wahyunya. Dalam pandangan seorang muslim, agama semenjak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya satu, yakni Islam. Iman kepada para nabi itu hukumnya wajib. Sampai-sampai mengingkari nubuwat salah seorang mereka saja menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi murtad atau keluar dari Islam. Bahkan ajaran-ajaran beberapa agama dan manasik-manasik ibadah terkadang masih tetap berlaku. Hal itu secara real menunjukkan kesamaan sumber ilahi bagi semua agama tersebut. Jadi beriman bukan pada seorang nabi, seorang rasul, tapi pada semua rasul-rasul Allah. Jadi sebab itu dia akan apa? Akan mengarahkan orang-orang Islam kepada konsep humanisme yang luas. Jadi manusia bukan kaum dia, umat dia je, tapi semua itu adalah umat yang satu. Asalnya adalah umat Islam. Bila kita beriman kepada para rasul bagaimana pada awal perenggan ini, dan dia akan menghargai sejarah. Sebab rasul-rasul ni adalah apa? Adalah item-item sejarah tu lah. Dan dia akan apa? Memecahkan dinding yang memisahkan antara budaya dan kebudayaan. Jadi kita ada budaya, umat sebelum kita ada budaya, umat tu ada budaya. Jadi Islam dia tak ada pun, dia tak ada, tidak ada beza-beza kan, dia tak ada, sebab semua adalah satu, satu agama sebenarnya. Mungkin ada perbezaan tapi itu tidak memisahkan kita. Dan kemudian dia akan memanfaatkan produk peradaban, peradaban tamadun itu untuk kebaikan masyarakat Islam. Jadi kita tahu bila masyarakat itu dia ada budaya, ada apa semuanya, ada ilmu dia. Jadi kita manfaatkannya untuk kebaikan manusia, manusia, masyarakat Islam. Bukan untuk sebahagian orang saja, tapi untuk semua orang Islam. Itu dia faedah beriman atau pengaruh beriman kepada semua Nabi. Kalau beriman pada Nabi kita aja, kita dah tak heran tentang Nabi lain. Betul tak? Kita dah tak heran pasal umat lain dan budaya mereka dan sebagainya. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang Nabi-Nabi sebelum Nabi kita, tentang umat-umat sebelum kita. Baik, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Jibril turun mengikuti Ibrahim alaihissalam. Dia solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh bersama Ibrahim di Mina. Dari Mina kemudian dia menuju ke Arafah. Ya, ini pada hari Tarwiyah dia solat 5 solat di Mina. Lepas solat subuh dari Mina dia pergi ke Arafah. Itu pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan salat zuhur di sana serta asar jamak takdim bersama Ibrahim AS. Setelah wukuf di Arafah sampai matahari terbenam maghrib, selanjutnya dia bertolak hingga tiba di Muzdalifah. Dia tak salat maghrib, walaupun dah masuk waktu, dia lambatkan maghrib sampai Muzdalifah dah masuk waktu isyak. Jadi dia jamak takhir. Di Muzdalifah inilah dia singgah untuk menginap, ini bermalam dan solat. Kemudian dia solat dengan cepat seperti seorang yang biasa dilakukan oleh seorang di antara kaum muslimin. Ya, ini orang Islam kalau paling cepat dia solat, macam itulah dia solat cepat. Dia tak panjang-panjangkan solat di Muzdalifah, maghrib dan isyak. Sebab apa? Sebab nak save energy. Mula dah penat, dah doa lama dekat Arafah. Dah jalan pula tu daripada Arafah 10 km lebih sampai ke Muzdalifah. Kemudian sebab apa? Besok banyak kerja. Besok nak limpah jamrah akabah, besok nak sembelih kurban, besok nak apa, nak cukur rambut, besok nak tawaf, nak sa'i, nak balik semula kat situ. Banyak kerja betul. Jadi sebab itu Nabi SAW akan tidur cepat, tak ada solat malam lagi apa ni, di Muzdalifah. Tapi kita dapati ada Syekh-Syekh Haji di Muzdalifah, Qiyamulail. Wah, aku 3 pagi bangun lagi Qiyamulail. Insan Nabi SAW tak salah apa-apa, balik syak, tidur. Cuma kata ulama, oleh kerana terdapat hadis umum Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat witir, Nabi SAW solat witir saja, lain tak. Tapi kita masih nak kiamulia, nak doa apa semuanya di Muzdalifah, tempat berkat dan semua. Lepas tu subuh saja Nabi SAW akan diri dan apa, doa lama di Masjidil Haram, masjid tu. Banyak lagi, tu je dah penat. Lepas tu nak jalan lagi, dah ambil bakal jalan lagi, nak pergi Mina lagi 10 km. Waktu jauh nak buat macam-macam. Hey, jadi ini dalam riwayat apa, Jibril buat ni semuanya dengan Nabi Ibrahim AS. Kalau kita lihat ni semua sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Hey, kemudian selanjutnya setelah berhenti beberapa waktu, selama seorang kaum muslimin lakukan solat dengan lambat, yang ini di Muzdalifah tu, waktu subuh tu, lalu bertolak ke Mina untuk melimpar jamrah dan menyembelih kurban. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Muhammad agar ia mengikuti millat Ibrahim yang lurus, ini agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi di sini, walaupun daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia seorang sahabat, tapi ini adalah tafsir atas surah Ali Imran ayat yang ke-95. Isnad hadis ini hasan dan termasuk hadis marfu', walaupun dia sampai pada sahabat, kerana isinya adalah tentang hal-hal yang ghaib. Ini menunjukkan bahawa ajaran Nabi-Nabi ini semua sama ke lain? Sama. Riwayat hadis tadi menunjukkan adanya kesamaan manasik haji dalam ajaran-ajaran Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Jadi agama yang kita dapat ini dah diwasiatkan kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, di dalamnya. Jadi wasiatnya apa? Wasiatnya tegakkan agama Allah SWT. Kan agama sama semuanya daripada Allah. Dan hendaklah tegakkan agama itu perintah, dan jangan kamu berpecah belah dalam agama. Jadi dalam banyak-banyak agama, hanya Islam saja yang tidak berpecah belah dalam agamanya, masih dipelihara oleh Allah SWT. Kecuali orang yang berpecah belah dalam agama. Agama lain semua berusak sebab apa? Mereka tak laksanakan wasiat Allah SWT. Apa dia? Aqimud din, tegakkan agama. Semua perkara-perkara agama mesti ditegakkan. Solat kat masjid mesti ditegakkan. Umrah, puasa apa semua mesti ditegakkan. Tapi mereka apa ni? Mereka tidak. Kemudian mereka pecah belah dalam agama. Sebab tu habis mereka. Ini antara ayat yang kita nak kena hafal sebab dia ada kaitan dengan masalah kelebihan Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahutaala mempunyai kitab namanya Fadlul Islam, kelebihan kemuliaan Islam. Jadi inilah ayat menangkan kenapa alul kitab berpecah belah, kenapa Islam tidak. Tapi kalau Islam berpecah belah, dia jangan nanti jadi macam alul kitab. Kesamaan antara agama-agama dalam masalah akidah, terutama dalam beberapa manasik ritual dan pelaksanaan-pelaksanaannya yang bersifat sosial, memang benar ada. Mungkin ada sama dengan sebahagian perkara dalam agama Kristian, sebahagian perkara dalam agama Yahudi. Dan itulah yang menjadi kecenderungan kaum antropologis sekarang dan para ahli sejarah. Mereka mengkaji agama berdasarkan metod kajian mereka sendiri yang mengacu pada kajian folklore dan cerita-cerita rakyat Syamiyah. Mereka berusaha menghubungkan aspek-aspek kesamaan antara agama yang baru dengan agama-agama yang lama untuk mencapai hasil kesimpulan yang telah mereka sebenarnya telah kagetkan. Iaitu bahawa sumber Islam bukan wahyu, melainkan perpaduan dari ajaran-ajaran lama yang sebahagian diambil dari Taurat, seperti kisah-kisah para Nabi ini. Sebahagian diambil dari Injil, dan sebahagian lagi diambil dari undang-undang Romawi, undang-undang hudud dan sebagainya. Mereka pura-pura lupa bahawa motif kemiripannya ialah sama-samanya adalah sumber ilahi. Dan pengaruh agama-agama terdahulu yang ada dalam berbagai macam masyarakat dalam lintas sejarah manusia. Inilah yang nampaknya lolos dari pengamatan kaum antropologis dan para ahli sejarah tersebut. Dengan melupakan aspek ini, mereka telah melakukan pengkhianatan kebenaran. Jadi ini memang apa ni, antara bidang ataupun cara pendekatan, cara apa ni, cara sebagian ulama-ulama ni lah. Ada sebagian mereka yang mencuba mengkaitkan makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran dengan dongeng-dongeng rakyat Sumariah, Babilonia, Assyria, Mesir, Yunani dan Romawi, dengan tujuan untuk menjatuhkan wahyu ilahi dan mengatakan bahawa sumber agama berdasarkan penelitian ilmiah saintifik yang mereka klaim adalah folklore dan dongeng-dongeng rakyat. Tentu saja yang salah bukan ilmu antropologi, tetapi opinion atau pendapat menyesatkan yang sengaja oleh orang-orang anti agama untuk tujuan-tujuan ideologis yang dari ilmu secara seksnya dari tuntutan-tuntutan penelitian ilmiah. Okay. Di dalam kitab apa ni, Mahmud Sulaim Al-Hud fi Tariq Al-Methodology Indal Arab. dalam perjalanan metodologi di sisi orang-orang Arab. Tentu saja salah bukan apa ilmunya, yang salah adalah apa pandangan-pandangan yang sesat ini. Oleh kerananya orang-orang mukmin dewasa ini harus mampu mengembalikan formula ilmu pada proporsi yang sebenarnya dalam mengungkap fitrah manusia, hakikat agama dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dengan tetap menghargai sejarah sambil meneliti akar kehidupan dan peninggalan-peninggalan dahulu. Dia tetap menghargai sejarah, dia belajar dan dia meneliti akar kehidupan dan peninggalan-peninggalan dahulu. Kita buat itu bukan untuk ambil berkat lah sebagai orang sufi ya. Dan juga bukan untuk apa ni, jadikan dia sebagai teori apa. Oh, ini cuma apa pengambilan daripada dongeng-dongeng. Sebab tu sama, sebab tu nak sama. Ni dengan ni sama, ni dengan sama. Kalau kita nak kaitkan semua benda boleh jadi sama kan? Kalau nak cari kesamaan secara takalluf, secara apa ni paksa-paksa, semua benda boleh sama. Selat apa ni binatang pun belajar daripada kita, kita belajar daripada binatang. Jadi mereka sama sebab apa? Sebab mereka asal berasal daripada agama yang sama. Baik, di tangan orang-orang yang jujur, yang bertanggungjawab dan yang penuh kesadaran, ilmu boleh membalikkan hasil kesimpulan yang diumumkan oleh orang-orang inti agama yang berkedok sebagai ilmuwan, saintis. Sesungguhnya Al-Quranul Karim dengan tegas menjelaskan adanya persamaan antara agama-agama dan tidak mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman, Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Dialah yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan Al-Kitab yang telah diturunkan sebelum. Dia membenarkan, bukan dia membohongkan. Jadi ada kesamaannya. Al-Quran membenarkan risalah-risalah para nabi terdahulu, bukan merosakkannya. Allah Ta'ala memilih para rasul yang mulia di antara manusia dan menjadikan mereka sebagai pemimpin yang membimbing umat untuk mengesakan Allah dan mengamalkan syariat-syariatnya. Jadi untuk apa diutuskan para rasul? Untuk mengesakan Allah, tauhid, kemudian mengamalkan syariat-syariatnya. Dan rasul-rasul ini bukan sebarang orang, mereka adalah orang yang paling mulia dalam kaum itu, yang paling mulia. Tak mungkin ada lagi mulia daripada rasul. Hatta apa ni, bapak dia pun kalau wujud, kemudian tak mungkin anak dia tu jadi rasul kalau bapak dia lebih mulia. Menunjukkan bahawa anak tu lebih mulia daripada bapak. Kalau ada adik-beradik, ada yang jadi rasul, ada yang tak jadi rasul. Maknanya apa? Yang tak jadi rasul tu kurang daripada yang jadi rasul. Itu akidah kita. Yang paling mulia lah nabi tu adalah orang yang paling mulia pada zaman itu. Kalau ada 2-3 rasul, mereka tu adalah orang-orang yang paling mulia. Tapi mungkin kemuliaan dia tak sama. Tapi banding relatif dengan orang-orang lain, mereka semua lebih mulia. Ini jelas lah. Kemudian kita tahu bahawa kemuliaan ini tak boleh di apa ni, dipaksa-paksa ataupun dipelajari atau sebagainya. Tak boleh dilatih untuk jadi rasul, tak ada training school untuk jadi rasul. Dan dia tidak diwarisi, tak semestinya bapa rasul, anak pun rasul, tak ada. Nama boleh sama. Nama boleh sama, tapi tak apa, tak boleh mewaris. Adapun firman Allah SWT, wa waritha Sulaiman Daud, dalam surah An-Naml, dan Sulaiman mewarisi Daud bapa dia. Itu bukan maknanya dia mewarisi kenabian. Bukan maknanya selepas Nabi Daud AS wafat, Nabi Sulaiman jadi rasul. Tak, mereka dua-dua jadi rasul dalam satu zaman. Dia bukan mewarisi. Dia mewarisi daripada sudut lain. Baik. Jadi mereka adalah contoh yang tinggi dalam melakukan kebajikan dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh kerana itulah Islam memandang mereka berikut sifatnya sebagai manusia paling ideal, paling utama, paling tinggi darajat serta kedudukannya dan paling mulia fikiran serta perilakunya. Buktinya Allah Ta'ala memilih mereka sebagai Rasul. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Siapa yang nak jadi Rasul. Dan Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Surah Al-Hajj. Sebagaimana apa ni, rasul-rasul ada daripada malaikat, ada juga daripada manusia. Oleh kerana itulah mereka dibersihkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dijaga dari kesalahan-kesalahan supaya semua perilaku mereka tetap menjadi panutan. Jadi itu tujuannya. Sebab kalau tak ada model, tak ada role model pun susah bagi umat. Jadi sebab itu perlu nak kaji peribadi ibadat apa para rasul. Jadi, siapa yang minat nak dekatkan diri pada Allah SWT, nak laksanakan fungsinya menyembah Allah SWT, dia kena pergi ikut melalui jalan apa para rasul-rasul ni. Ha, itu dia. Itu bukannya kita pergi kaji rasul kat mana dia kebumikan, mana rambut dia, baju dia, tongkat dia, apa, kayu. Bukan itu yang kita pergi kejar. Tak ada. Kita kaji macam mana dia sembah Allah, betul tak? Macam mana dia bertaharah, berwuduk, macam mana dia solat, macam mana dia keluarkan zakat, macam mana dia puasa, wajib yang sunat, macam mana dia buat haji, macam mana dia buat umrah, macam mana dia berhubung dengan orang-orang. Itu yang kita belajar. Kena kita ikut dan kita tahu kita tak boleh sama dengan para rasul sebab dia yang paling mulia daripada dan suci daripada dosa. Tapi sekurang-kurangnya apa yang dia buat tu boleh kita ikut sebab dia manusia, bukan malaikat. Macam mana pun rasul-rasul ni perlu makan, perlu minum. Ada Nabi tak payah makan, tak payah minum? Tak ada. Setahun tak payah makan, puasa je terus, tak ada. Dia tak ada, bukan malaikat. Yang tak perlu kepada apa ni syahwat. Tak, Nabi-Nabi kahwin, ada anak. Jadi sebab itu Allah SWT apa ni, jadikan rasul-rasul daripada kalangan manusia supaya kita boleh relate, kita boleh ikut mereka. Bukan selainnya. Selainnya faham-faham je lah. Jadikan rasul tu sebagai apa ni, sebagai dewa ataupun sebagai apa saja untuk ambil syafaat dan tawasul dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman tentang apa ni, kelebihan para rasul ini. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan khairat, kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ini surah Al-Anbiya, para nabi. Jadi mereka ni jadi a'immah, imam-imam yang diikuti. Dan ini yang diikuti dalam agama. Itu asal para nabi diikut. Itu perkara yang saya rasa banyak orang dah mula dah tak tahu dah tentang apa ni fungsi nabi. Bahawa mereka ni diikuti dan mereka beri petunjuk dengan perintah Allah SWT, dengan syariat Allah. Mereka tak ada kuasa apa-apa. Wa auhayna ilaihim, mereka diberikan perintah wahyu daripada Allah SWT untuk apa ni, untuk buat kebajikan, khairat. Jadi semua yang mereka lakukan mesti baik. Tak payah kita nak ragu-ragu dia baik ke tak baik. Semua mereka lakukan tu baik. Wa iqamas solat, dan termasuk kebaikan itu mendirikan solat. Semua nabi-nabi dirikan solat. Padahal tak payah sebut pun dia dah termasuk dalam apa? Khairat, kan? Kebaikan, menunjukkan kelebihan solat. Dan dia disebutkan dahulu sebab dia lebih mulia daripada segala khairat. Kemudian ita'az zakat, mengeluarkan zakat, dan mereka secara umumnya selalu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi pun sembah Allah. Kan maknanya awak kalau dah jadi wali besar, awak dah tak payah sembah Allah. Dah tak payah solat. Kalau ajaran gitu jelas ya, itu menjadi. Ataupun bukan tujuannya adalah untuk apa ni, mereka telah dah bagus, dah banyak ibadat, mereka dah boleh bersatu dengan Allah SWT, dah fana. Fana maknanya apa? Binasa dalam apa? Dalam zat Allah SWT. Apa yang mereka yang Allah lihat, mereka lihat. Apa Allah dengar, mereka dengar. Allah genggam apa, dia pun genggam. Kaki dia jalan, Allah jalan sama. Itu yang sebagian mereka faham kan. Dan kita semua mesti takut dengan wali-wali ni. Sebab apa? Dia dah macam Tuhan. Itu lain. Dia terbalik, jadi lain lah. Kita lihat Al-Quran kata, wakanu lana abidin, ini semua sifat-sifat hamba kan. Buat kebajikan, dirikan solat, tengang-tengik, sujud semua. Nabi tahu kena sujud, Nabi kena rukuk. Kemudian kena keluarkan zakat, tak boleh simpan harta. Kemudian setiap sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah pandangan para nabi terdahulu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan As-Sunnah lebih tinggi, lebih agung dan lebih mulia dari pandangan kitab agama-agama lain seperti Taurat, berikut syarahnya Talmud dan Injil yang telah diselewengkan oleh tangan-tangan para pengikutnya. Itu perbezaan yang ketara antara Al-Quran dengan apa? Kitab-kitab dahulu tentang apa? Menerangkan para nabi. Itu beza besar. Dalam Quran, nabi-nabi disifatkan dengan sifat-sifat yang agung, yang mulia, yang suci. Tapi dalam kitab-kitab lain, tak. Sebab apa? Sebab telah diselewengkan oleh tangan-tangan pengikutnya. Nabi penipu, nabi buat tipu hilang, nak kahwin dengan apa, bini orang, dia hantar apa? Suami dia pergi perang. Bukan cerita nabi apa tu? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sama. Sama macam cerita Sultan Mangkat di Julang lah tu. Dia tidak? Tahu tak cerita dia? Tak tahu, nanti boleh tanya orang. Sini kita tak belajar tu. Tapi itu okey lah, orang untuk Sultan apa cerita tak apa. Ini cerita pasal apa? Nabi, Nabi mabuk. Lepas tu Nabi apa ni, apa yang bersetubuh dengan anak perempuan sendiri. Seperti cerita Nabi Lut. Hampir tak ada Nabi melainkan semua kena apa ni. Teruk sifat dia tidak yang dikhabarkan dalam apa, dalam kitab-kitab mereka. Sebab apa? Telah diselewengkan oleh tangan-tangan para pengikut. Kita lihat macam mana Al-Quran memelihara para Nabi. Baik, para Nabi adalah orang-orang yang diberi wahyu tanpa dibebani untuk menyampaikannya. Ini masalah definisi Nabi dan Rasul. Dapat wahyu tanpa dibebani untuk menyampaikannya. Akan tetapi mereka tetap harus, ini wajib, mengamalkan pesan-pesannya. Adapun para rasul adalah orang-orang yang diberi wahyu sekaligus dibebani untuk menyampaikannya. Setelah kita katakan bahawa definisi ini tidak tepat. Jadi ada nabi yang apa ni, yang dapat syariat, ada yang tak dapat syariat. Tetapi semua nabi diperintahkan untuk menyampaikan syariat, sama ada syariat yang baru dia dapat ataupun syariat sebelum. Beza yang paling ketara dari nabi dan rasul, nabi diperintahkan untuk menyampaikan tapi hanya kepada orang yang ingin mendengar dia, yang ingin taat. Orang yang ingkar dia tak perlu nak perang dan sebagainya, tak payah. Adapun para rasul, tidak, dia mesti sampaikan kepada semua yang menerima, yang taat dan juga yang mengingkari. Kemudian di antara para rasul ada 25 orang yang namanya disebut dalam Al-Quran. Disebutkan nama ni bukan suka-suka, tapi apa? Kerana kelebihan mereka. Jadi oleh kerana disebutkan, kita kena wajib beriman kepada mereka bahawa nama-nama ini adalah nama-nama Nabi. Mereka adalah Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Idris, Yunus, Hud, Shu'aib, Saleh, Lut, Ilyas, Yasa, Zulkifli, Isa dan Muhammad. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam sejahtera kepada mereka semua. di bawah nota gaji itu 106. Menurut sebuah riwayat yang dhaif, jumlah Nabi itu ada 24,000 orang ataupun 124,000 orang, 124,000. Dan jumlah Rasul itu ada 315 orang. Lihat Musnad Ahmad, dan di dalam isnadnya terdapat nama Mu'an ibn Rifa' as-Salami, seorang perawi yang dhaif dan suka meriwayatkan hadis mursal seperti yang dikemukakan oleh ataupun dalam taqrib. Nama Ali bin Yazid al-Hani, seorang perawi yang dhaif, dan nama Qasim bin Abdul Rahman, seorang perawi yang jujur tapi sering meriwayatkan hadis gharib. Jadi pada pengarang kitab ini bahawa hadis Abu Darda ni adalah hadis yang lemah, memang ada pertikaian di kalangan ulama, tapi kebanyakan ulama kita masyayikh menggunakan hadis ini. Jumlah Nabi ada 124,000, sebab ada ulama hadis yang mensahihkan hadis ini juga. Baik, mereka itu para rasul yang wajib diimani kerana risalahnya. Mengingkari salah seorang dari mereka adalah kufur berdasarkan penegasan Al-Quran. Mereka berbeza-beza keutamaannya. Jadi mereka semua rasul, satu darajat daripada sudut apa? Mereka semua kategori rasul dan nabi. Tetapi daripada sudut darajat mereka berbeza-beza. Ada yang lebih mulia daripada yang lain. Yang paling utama ialah para rasul bergelar Ulul Azmi, mengingatkan perjuangan dan jasa mereka. Mereka ialah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Jadi mereka tak sama kedudukan antara mereka, tapi mereka semua sama dari sudut apa? Mereka rasul. Atau minhum man sallam Allah, sebagian mereka yang kami, yang Allah apa ni, berkata-kata dengan mereka. Wa min wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami angkat darajat sebagian daripada mereka. Dan di antara seluruh rasul yang paling utama ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis, ma min nabiyyin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang Nabi pun Adam dan selainnya kecuali mereka di bawah benderaku. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia kata hadis ini sahih atau hasanan sahih. Hasan sahih. Adik? Sahih. Ha? Sahih. Ha, kita kan sahih. Baik. So, kita terima atas sahih apa ni Imam At-Tirmizi. Memang apa maknanya pun betul lah. Nabi-nabi semua di bawah bendera apa Rasulullah SAW. Hal ini sama sekali tidak menafikan firman Allah Ta'ala, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul. Sebab yang dimaksudkan ialah membezakan iman terhadap risalah mereka semua. Ini tak boleh. Semua kita mesti iman, imani. Bukan membeza-bezakan darajat mereka. Ya, darajat mereka tu ada beza-beza. Jadi kita beza-bezakan. Jadi para Nabi dan para Rasul, pertama sekali mereka ni adalah manusia. Wahyu tidak mengeluarkan mereka dari kemanusiaan sampai menjadi Tuhan. Bahkan mereka menjaga karakternya. Adapun orang-orang Nasrani telah menyelewengkan wahyu Allah. Mereka menyalahi Isa kerana menambahkan sifat ketuhanan kepadanya. Mereka menyalahi Isa, maknanya apa? Mereka bersalahan dengan apa tu? Apa yang sepatutnya disifatkan kepada Nabi Isa, iaitu mereka tambahkan sifat ketuhanan pada. Itu akan diterangkan panjang lebar lagi tentang kedudukan umat-umat terhadap rasul-rasul dan apa pandangan Islam tentang akidah kepada rasul-rasul. Ini semua ada kaitan dengan apa ni? Dengan menyempurnakan apa sirah Rasulullah SAW. Ini tentang tadi kita cerita semua beberapa jilid ni kenaan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini adalah kenaan dengan apa? Dengan risalah ni.